jaga utuhnya cintaku cintamu. Coba melawan ombak yang retakkan, teguh janji untuk tetap setia padamu. Aku pun tak pernah mengerti semua, mengapa godaan tetap saja ada. Masa depan kita, aku mungkin.